kepala. Terpaku sehari dalam hidupku, kebanyakan menjalani tanpa ada tujuan yang pasti. Dari hari ke hari semakin menjemukan, dimana akan temukan tempat jawaban. Kesempatan pun terbuang karena kesalahan yang tiada pasti. Kenapa tak terdeteksi, menjadikan penasaran bagai misteri. Terulang dan sering terus terjadi di rumah, serba terpisah, susah merapatkan perhatian dari semua. Mereka yang kuanggap dewasa sering tidak beraja sama. Hidup ini bagi diriku pemuda bagai debu bersama hari berlalu. Tempat tidurku teranyak dari mimpi. Mereka pagi ceramati jam di dinding, lalu merangkak ke kamar mandi. Darah mandi dan gosok gigi, pas selesai selama 10 menit. Tetapi karena aku masuk pagi, segera berangkat pergi. Setelah rapi sekolah menanti, setiap hariku pasti datang hanya menunggu saat pulang. Setelah kelas selama 8 jam lamanya, kan namanya belajar sebagaimana mestinya. Dan selalu terdapat ku tahu mengapa di dalam pikiranku ragu. Sesuatu terasa menekan, apakah ungkapan apakah penderitaanku. Hari berlalu berganti dari waktu ke waktu, terus ku jalani. Hari berlalu berganti dari waktu ke waktu, terus ku jalani. Hari berlalu berganti dari waktu ke waktu, terus ku jalani. Hari berlalu berganti dari waktu ke waktu, terus ku jalani. Segala tingkah laguku dari waktu ke waktu melambangkan rasa dalam hati kecilku. Tanpa masalah benda menjadikan hidupku bosan. Pikirkan selama ini ku berjalan bagai dalam lorong kegelapan. Terdapat cahaya, terdapat ku percaya, ku tetap menjalaninya seolah tak terasa. Ku memang tak merasa terlepas dari dunia yang nyata. Kenapa terkadang ku terbawa seakan terbang menolaknya. Terpaksa terima tawaran terburuknya dalam perjalanan.